Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabun tasaddini amma ba'd. Fa ikhwan Alhamdulillah pada malam hari ini 16 Hijri atau yang 2019 sudah kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam bahas Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Ya, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda pada bab yang baru yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babun haqqullahi taala 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allahi taala, bab yang menjelaskan tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atas para hambanya dan hak para hamba tersebut atas Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa yang menjadi kewajiban hamba-hamba Allah yang dengan itu mereka menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang menjadi kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan itu Allah azza wa jalla telah menunaikan hak para hambanya yang beramal saleh. Telah kita jelaskan secara global makna hadis ini, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah menukilkan ucapan para immatus salaf yang berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala atas para hambanya, yaitu agar para hamba tersebut senantiasa beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah azza wa jal dengan satu apapun, tidak menjadikan tandingan, tidak menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hal tersebut berasal dari hamba-hamba Allah yang mulia, dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul, bahkan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan ridha, karena hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah hanya Allah lah kita mempersembahkan ibadah-ibadah kita selaku hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh kita persembahkan kepada zat yang lainnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini insyaAllah ta'ala kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya yang berkaitan dengan hak para hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kewajiban bagi Allah Azza wa Jal ketika para hamba tersebut telah menunaikan kewajiban mereka. Para hamba telah beribadah, para hamba telah melakukan pentauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang sempurna, tidak melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun, tidak melakukan ar-riya, tidak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, murni hanya ibadah pada kehidupan yang mereka jalani selama di dunia ini. Maka hamba tersebut juga memiliki hak. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas, hak tersebut adalah alla yu'adzibahum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab mereka, maka Allah azza wa jalla akan menjadikan mereka pada posisi aman, mereka tidak akan tersentuh sedikit pun dari api neraka ketika telah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menjelaskan makna dari lafaz yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Kata beliau alaihi rahmatullah, haqqul ibadi 'ala Allah, hak para hamba Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ma wa'adahum bihi minas thawabi wal jaza, adalah ketika para hamba tersebut mendapatkan, ini haknya para hamba, Gimana kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Haqqul ibadi 'ala Allah ma wa'adahum bihi minas thawabi wal jaza. Hak yang akan didapatkan oleh para hamba tersebut setelah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, untuk orang-orang yang senantiasa bertamassuk dengan Al-Kitab was Sunnah, untuk orang-orang yang senantiasa tidak mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, janji Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan naimul jannah, nikmat-nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan tersentuh dari an-nar, api neraka Allah, wal iyadzu billah. Pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan itulah hak yang ada pada diri seorang hamba. Fa haqqa dzalik, maka hamba tersebut mendapatkan hak tadi. Wajaba wa wajaba bi hukmi wa'dihi as-sidqi, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dirinya. Perhatikan lafaz ini. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dirinya untuk merealisasikan janji-janji tersebut. Wa qawlihil haq alladzi la yajuzu 'alaihil kadzib fil khair, dan Allah Subhanahu wa taala maha benar dari setiap janji dan apa yang telah difirmankan, yang telah diucapkan olehnya Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin ada unsur-unsur kedustaan pada janji-janji tersebut. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, pasti tidak akan ada yang diselisihi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Al-Qadir, maha mampu untuk menunaikan, merealisasikan janji-janji tersebut. Maka ketika Allah berjanji hamba itu tidak akan diazab, pasti tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka, pasti tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah berjanji dan mewajibkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Walal khalfa fil wa'di, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak akan mungkin menyelisihi janji-janjinya. Fallahu Subhanahu wa taala la yajibu alaihi syai' bihukmil amri. Ini juga harus kita fahami. Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala la yajibu alaihi syai'un bihukmil amri. Tidak ada yang harus dikerjakan oleh Allah, tidak ada yang wajib dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti amr, perintah. Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya untuk merealisasikan janji-janji kepada para hamba tersebut, maka hal ini bukan bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, tidak. Ini hanya sekedar bentuk janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan, konsekuensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hambanya, balas jasa. Kebaikan-kebaikan hamba tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan-pengorbanan hamba Allah Azza wa Jalla akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sia-sia. Tamasuknya kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamasuknya kita di atas ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan dianggap satu hal yang sia-sia, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada di sana al-ajr wa thawab, pahala dan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata beliau bukan satu perintah. Artinya kalau perintah ketika diselisihi akan mendapatkan iqab, seperti layaknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba yang aslinya mereka adalah seorang manusia yang wajib untuk mengerjakan sholat lima waktu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau perintah itu diselisihi mereka akan mendapatkan ancaman neraka. Tapi kewajiban Allah atas dirinya bukan bentuk perintah, bukan bentuk perintah. Ini kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bukan dalam bentuk perintah? Idza amira fawqahu, karena tidak ada yang bisa memerintah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu zat pun yang bisa memerintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan dirinya, yang memerintah dirinya. Bukan ada zat yang di atasnya yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan harus melakukan demikian-demikian, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala al-a'la, zat yang maha tinggi yang tidak akan mendapatkan perintah dari siapapun di atasnya. Wala bihukmil aqli, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menghukumi perkara-perkara tersebut. Dan artinya Allah Azza wa Jal akan merealisasikan setiap janji yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sekian banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan syurga dari lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam bagi mereka orang-orang yang bertakwa akan diberikan kenikmatan syurga yang tiga macam jenisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang bertamassuk, bagi mereka-mereka yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan saleh. Mereka akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan atau kenikmatan yang sangat sempurna. Kenikmatan yang sangat sempurna, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia di muka bumi ini, tidak pernah dipandang. Indahnya pemandangan yang pernah kita lihat di syurga Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya kenikmatan tersebut. Dan kenikmatan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang sahih, la udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga-telinga kita. Seindah apapun bacaan Al-Qur'an, seindah apapun murattal yang kita dengarkan, nanti kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di syurganya kelak jauh masih lebih indah. Lebih nikmat kita mendengarkan lantunan-lantunan tersebut yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka hamba-hambanya yang bertakwa. Begitu pula wala khatara ala qalbi bashar, jenis kenikmatan yang ketiga yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia, ini adalah kenikmatan. Dan kita semua telah mengetahui bersama kenikmatan yang tertinggi, kenikmatan yang paling agung, yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi umat Islam, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ru'yatu al-wajh lillahi subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kenikmatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin, seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat wajah yang mulia, yang sangat indah dimiliki, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang telah kita sebutkan dari penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah sekaligus mengakhiri syarah secara global, penjelasan secara global dari apa yang telah kita bahas pada hadis yang pertama dari bab ini. Tidak ada yang tersisa kecuali menyebutkan faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda, yang sebenarnya telah kita sebutkan beberapa faedah pada pertemuan yang lalu. Tapi labas min babi tadzkir, dalam rangka mengingatkan faedah yang telah lewat dan telah lalu. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis Mu'adz ibn Jabal adalah bayanu haqqillah ta'ala alladhi awjabahu ala ibadih, penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang telah Allah wajibkan kepada para hambanya. Jadi kewajiban para hambanya yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula faedah yang kedua, bayanu haqqul ibad, penjelasan bahwasanya di sana ada hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mereka dapatkan. Jadi tidak sia-sia tadi. Tidak hanya sekedar melakukan amalan saleh setelah itu terbuang sia-sia. Hanyut sia-sia, tidak ada artinya, tidak. Semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hak terbesar mereka berdasarkan hadis ini adalah ketika mereka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Bahwa ayyudkhiluhumul jannah, ketika mereka para hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah menunaikan kewajiban tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya, wala yu'adzibuhum, dan tidak mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, bayanu tawadhu'un nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana hal ini bisa kita lihat dari kisah beliau ketika beliau alaihi salatu wassalam membonceng seorang sahabat yang mulia. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Fatah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membonceng 30 orang sahabat-sahabat beliau, yang itu merupakan kesempurnaan tawadhu, kerendah dirian yang ada di sisi An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil adalah bayanu fadli Mu'adz, keutamaan yang dimiliki oleh sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardah, wa husnu adabihi fil qaul, dan baiknya adab yang dimiliki oleh beliau ketika menjawab panggilan seruan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena berkali-kali dipanggil oleh Nabi SAW. Ya Mu'ad, 3 kali dipanggil oleh Nabi. Tapi Mu'ad ibn Jabal bukan seorang yang lelah dengan panggilan-panggilan tersebut. Bukan seorang yang jengkel dengan panggilan-panggilan yang terulang-ulang tersebut. Akan tetapi tetap dijawab oleh Mu'ad, labbaika wa sa'adaika ya Rasulullah. Labbaika wa sa'adaika ya Rasulullah. Labbaika wa sa'adaika ya Rasulullah. Aku penuhi seruanmu, aku penuhi panggilanmu ya Rasulullah. Sabar. Adab yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kemudian faedah berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah adalah istihbabu tikraril kalam. Disunnahkannya apabila kita memberi penjelasan kepada orang lain dengan cara mengulangi, bahkan sampai 3 kali. Kita sampaikan penjelasan pertama, sampaikan penjelasan kedua, sampaikan penjelasan ketiga. Inilah bahagian dari metode penyampaian yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diulang penjelasan-penjelasan tersebut, ucapan-ucapan tersebut diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih dari hadis Anas ibn Malik, dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disifati oleh Anas ibn Malik annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalasan hatta tufhama anhu. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati bagaimana tata cara beliau berbicara oleh Anas ibn Malik, dan Anas ibn Malik termasuk deretan atau salah satu sahabah yang senantiasa memberikan ciri-ciri yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri berjalan Rasulullah, ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau orangnya tinggi, pendek, kurus, kemudian ataukah gemuk, bagaimana ciri-ciri rambut beliau, keritingkah, luruskah, itu semua dinukilkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Ada sahabat-sahabat yang lain, Al-Barra ibn Azib, begitu pula Aisyah radhiyallahu taala anha, dan deretan sahabat Nabi. Akan tetapi yang paling banyak periwayatannya datang dari seorang Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, Muhammad ibn Isa, memiliki sebuah karya ilmiah yang sangat bagus sekali dalam memaparkan ciri-ciri fisik Nabi SAW dalam karya beliau yang berjudul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sifat dan kepribadian Rasul SAW yang di dalamnya dinukilkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW berjalan, bagaimana cara beliau berucap, bagaimana cara beliau bercanda dengan sahabat-sahabat beliau, dengan istri-istri beliau. Semuanya dijelaskan di dalam karya ilmiah tersebut. Hadis ini termasuk apa yang telah ternukil di dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ketika Anas ibn Malik mengkisahkan, menceritakan bagaimana ciri-ciri Nabi SAW ketika beliau berbicara. Annahu kana idza takallama bi kalimatin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara dengan satu ucapan, apabila beliau menjelaskan satu penjelasan, a'adaha thalathan, beliau akan mengulangi penjelasan tersebut sebanyak 3 kali. Hadis yang ma'ruf di tengah-tengah kita banyak sekali. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. 3 kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kali diucapkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Apa tujuannya beliau mengulangi sampai 3 kali ucapan-ucapan tersebut, penjelasan-penjelasan tersebut, hatta tufhama anhu, agar ucapan beliau, penjelasan beliau mudah untuk difahami. Ini tujuannya. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian kata beliau, wa idza ata ala qaumin, dan suatu saat apabila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara kebiasaan beliau pula, mendatangi sebuah kaum, sebuah perkumpulan, fasallama alaihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka, karena di antara adab mengucapkan salam adalah seorang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berdiri mendatangi satu perkumpulan, mendatangi satu kelompok sahabat-sahabat beliau yang sedang berkumpul, atau para A'rabi, orang-orang Badui pedalaman yang sedang berkumpul, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini pun ada faedah yang kita dapatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selaku khalifah ketika itu, selaku pemimpin penguasa, bukan seorang yang duduk manis di kursi beliau. Tapi beliau melihat kondisi-kondisi sahabat beliau, melihat kondisi-kondisi seorang atau orang-orang yang berada di pedalaman. Semuanya ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa melihat langsung bagaimana keadaan rakyat-rakyat beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Ketika beliau alaihi salatu wasallam mendatangi satu perkumpulan, fasallama alaihim. Nabi alaihi salatu wasallam akan mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian kata Anas bin Malik, di antara sifat salam, cara salam yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sallama alaihim thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka sebanyak 3 kali. Assalamualaikum kepada orang yang di kirinya. Assalamualaikum kepada orang yang di tengahnya. Assalamualaikum kepada orang yang di kanannya. 3 kali diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya yang pertama tadi agar difahami apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau lafadzkan. Kemudian yang kedua khususnya berkaitan dengan salam ini adalah menyebarkan doa kepada muslimin secara umum dan menyebarkan doa kepada sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Inilah yang ternukil dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Kemudian faedah terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annafihi bisyaratun azimah. Di dalam hadis ini terdapat bisyarah, kabar gembira yang sangat luar biasa. Kepada siapa ditujukan kabar gembira tersebut? Kabar gembira tersebut ditujukan lil, untuk mereka orang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina la yushrikuna billahi ta'ala syai'an. Yang mereka sama sekali tidak menyekutukan, tidak menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan-peribadahan mereka. Haitsu wa'adahumullahu ta'ala alladzi la yakhlifu wa'dahu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, memberikan janji kepada mereka, yang Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Alla yu'adzibahum. Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala? Mereka tidak pernah akan diazab, tidak akan tersentuh oleh an-nar. Keutamaan yang sangat besar bagi orang yang bertauhid, dan ini tidak akan didapati oleh mereka yang melakukan kesyirikan. Dan diantara bentuk kesyirikan ar-riya, ingin dipuji, as-sum'ah, ingin didengar, ingin dianggap oleh orang lain, termasuk bahagian dari kesyirikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, asyirku terbagi menjadi dua. Yang namanya kesyirikan itu terbagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Dan jangan dianggap ketika disebutkan oleh para ulama syirik asghar artinya adalah syirik yang kecil. Naam, syirik yang kecil sesuai penamaannya, akan tetapi apabila dibandingkan syirik kecil itu dengan dosa-dosa besar, ar-riya sekarang masuk bagian syirik kecil. Karena dia beribadah, dia persembahkan amalan sholatnya, dia persembahkan qiraatul Qur'annya, dia persembahkan sedekahnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk orang-orang yang berada di kanan dan kirinya yang diharapkan pujian-pujiannya tersebut, sanjungan-sanjungannya mereka. Apabila ar-riya disandingkan dengan dosa besar, anggaplah az-zina atau mencuri, as-sadaqah atau al-uquq 'alal walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa-dosa besar yang bisa menghalangi doanya seorang hamba ketika dia naikkan, ketika dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-kabair. Jangan kita anggap berarti kabair tersebut lebih besar daripada syirik kecil, tidak. Posisinya syirik kecil di atas. Al-kabair tidak bisa diremehkan. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang telah dia langgar, berarti dia termasuk orang-orang yang berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi syirik kecil. Maka syirik ini adalah satu hal yang sangat tipis. Apalagi syirik kecil, bahkan disebutkan bahwa syirik kecil itu diumpamakan seperti seekor semut hitam yang sedang berjalan di atas batu hitam di pertengahan gurun pasir di tengah malam gelap gulita, hampir tidak kelihatan. Ini namanya syirik kecil. Semut hitam sudah kecil, jalannya di mana? Di atas batu hitam. Di atas batu hitamnya, batu hitamnya di mana? Di tengah gurun pasir. Kelihatan batu hitam di tengah gurun pasir, ketutupan pasir. Ditambah lagi apa? Tengah malam, gelap gulita. Bahaya syirik kecil. Hati-hati kita. Karena kita mempersembahkan amalan-amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syaitan mentazyin, memperindah ibadah-ibadah kita supaya itu ada calon mertua ngelihat. Diperbaiki. Itu ada fulan melihat. Diperbaiki. Qiraatul Qur'annya dan yang seterusnya. Ini syirik kecil, berbahaya. Tidak masuk ke dalam bisyarah ini. Bisyarah ini, kabar gembira ini khusus untuk mereka yang muwahhidin, yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara tauhid insyaallah kita akan bahas pada hadis berikutnya yang kita masuk kepada pembahasannya biidznillah taala, bagaimana al-muwahhidin ini memiliki sekian banyak ciri-ciri, sekian banyak tanda-tanda yang tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah muwahhid. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah muwahhid. KTP-nya dilihat Islam, dia telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, muwahhid. Tidak semudah itu. Al-muwahhidun adalah orang-orang yang memiliki kriteria tertentu, ciri-ciri tertentu yang biidznillah akan kita bahas pada hadis yang berikutnya. Maka bisyarah azimah, kabar gembira yang sangat luar biasa ini ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka al-muwahhidun yang senantiasa mentauhidkan Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, mereka akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan selamat dari an-nar, bal yukrimuhum bidukhulil jannah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka mudah masuknya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis ke-152 yang ada di dalam sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, berkata al-musannif alaihi rahmatullah bisanadihi an Mu'ad ibn Jabal, dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu arda, qala, beliau mengatakan, kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas seekor keledai, di atas seekor keledai tunggangan. Kalau kita masih ingat hadis pertama dari bab ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, telah kita jelaskan bahwa tunggangan yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan membonceng Mu'ad ibn Jabal adalah al-faros, kuda. Loh, kenapa di sini himar? Kenapa di sini keledai? Maka jawabannya akan dibahas oleh para immatus salaf, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, yang kesimpulannya sebelum kita masuk menukilkan ucapan beliau alaihi rahmatullah, kesimpulannya kisah ini terjadi dua kali. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membonceng Mu'ad ibnu Jabal dengan menggunakan kuda. Kemudian di kesempatan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun membonceng Mu'ad dengan menggunakan al-himar. Dan kurang lebih redaksi hadisnya sama. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuai dengan apa yang telah disifati oleh Anas ibnu Malik. Bukan Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang memberikan faedah pertama, setelah itu ditutup, enggak pernah lagi disebutkan. Tidak pernah lagi ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Tidak, beliau selalu memeroja'ah. Beliau selalu mengulang-ulangi. Agar mudah difahami, agar cepat ditangkap oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini membonceng Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah dengan menggunakan al-himar. Yuqalu lahu Ufair. Yang mana himar ini diberi nama oleh para ahli sejarah, dan termasuk di dalam riwayat ini, hadis ini, perawi memberi nama bahwa himar tersebut bernama Ufair. Ain fa ya ra Ufair. Bit tasghir. Nanti insyaallah akan kita bawakan kisah dusta, yakni kisah Bani Israel yang menjelaskan bahwa Ufair ini adalah tunggangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengkhidmah, yang telah memang membonceng atau ditunggangi, yang telah ditunggangi oleh sekian para nabi dan rasul, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi alaihi salatu wasallam, Ufair ini, himar ini, keledai ini telah ditunggangi oleh para nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi itu adalah kisah yang dusta, nanti akan kita nukilkan min bab az-zikr, dalam rangka menyampaikan hal tersebut agar kita mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, tentang perkara tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu Ufair. Himarnya beliau sallallahu alaihi wasallam bernama Ufair. Qala faqal. Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, memanggil Mu'ad ibn Jabal. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad ibn Jabal. Tadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Pertanyaan yang redaksinya kurang lebih sama dengan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wahai Mu'ad, apakah engkau mengetahui apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan apa pula hak hamba tersebut apabila telah melakukan kewajiban yang mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Qala fa inna haqqallahi 'alal 'ibad ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Ketahuilah wahai Mu'ad, sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya agar Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa diibadahi, senantiasa dipersembahkan ibadah hanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak boleh melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak para hamba-hamba Allah terhadapnya, yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adzziba man la yusyriku bihi syai'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab hamba-hamba tersebut yang mereka telah melakukan amalan saleh, yang mereka tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Qal, ada tambahan redaksi pada hadis ini. Qultu, aku katakan, yakni Mu'ad ibn Jabal setelah mendengar hadis ini gembira sekali beliau. Yang tidak pernah melakukan kesyirikan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alatul langsung tanpa adanya hambatan. Bahagia sekali. Karena kondisinya masyarakat ketika itu, ketika sudah berani mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mereka juga berani mengorbankan, saya tidak akan melakukan kesyirikan sedikit pun. Kisah Bilal ibn Rabah Al-Habasyi radhiyallahu taala anhu arda telah kita ketahui bersama. Bagaimana ketika beliau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dipaksa untuk melakukan kesyirikan, tidak mau. Ahad, ahad. Allah yang satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, Maha Esa. Bertahan walaupun diazab dengan pedih oleh kaum musyrikin. Kisahnya Ammar ibn Yasir ma'ruf telah kita ketahui bersama. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuji keadaan keluarga Yasir. Isbir isbir ahla Nasir, ahla Yasir, sabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Sekian banyak contoh dari para sahabat Nabi yang memang berazam, memiliki niat yang kuat untuk tidak lagi melakukan kesyirikan. Ketika mendengarkan hadis ini, Mu'ad ibn Jabal terasa mendapatkan al-bushra, kabar gembira. Akhirnya ditanyakan oleh Mu'ad ibn Jabal, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah wahai Rasulullah aku mengkhabarkan kabar gembira ini, aku sebarkan kabar gembira ini kepada seluruh manusia, aku riwayatkan hadismu ini wahai Rasulullah kepada semua pihak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disampaikan perkara tersebut? Izin dari seorang Mu'ad ibn Jabal, aku ingin menyampaikan wahai Rasulullah hadis ini kepada pihak-pihak yang lain, kepada orang-orang yang lain, aku ingin sebarkan kabar gembira, kabar gembira ini kepada mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, jangan, la tubashirhum, jangan kamu berikan kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, khawatir mereka akan bermudah-mudahan, ittikal, nanti mereka sudah, yang penting mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, asal tidak melakukan kesyirikan, asal tidak menyembah pohon, asal tidak menyembelih kepada kuburan, asal tidak berdoa kepada rasul, asal tidak berdoa kepada malaikat, dan kesyirikan yang lainnya, asal tidak riya, asal tidak sum'ah. Ya sudah, mereka akhirnya bermudah-mudahan untuk meninggalkan amalan-amalan fadilah, keutamaan-keutamaan yang lain, karena mereka yakin saya akan masuk ke dalam al-jannah. Ucapan Nabi pasti benar. Siapa yang ragu ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in huwa illa wahyu yuha. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir hal ini menjadi fitnah untuk mereka. Nanti mereka akan bermudah-mudahan untuk tidak beramal saleh, tidak melakukan qiyamul lail, tidak melakukan puasa sunnah dan yang selainnya. Maka hal tersebut ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, celah-celah yang akan mendatangkan kemudaratan tadi. Selesai penukilan dari riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Apa yang disebutkan oleh para immatus salaf berkaitan dengan syarah atau penjelasan dari hadis ini. Yang pertama adalah apa yang ternukil dari Al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Ibnu Shalah alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan ketika membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangi seekor himar, seekor keledai, yang mana keledai tersebut bernama Ufair. Kata Al-Hafidz Ibnu Shalah alaihi rahmatullah, wa huwa al-himaru alladhi kana lahu sallallahu alaihi wasallam. Itulah himar, itulah keledai yang senantiasa ditunggangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qila innahu mata fi hajjatil wada. Sebahagian ahli sejarah ada yang meriwayatkan, ada yang mengkisahkan bahwa himar tersebut wafat, himar tersebut meninggal, mati pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menungganginya ketika hajjatul wada, haji perpisahan. Haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kemudian beliau mengatakan, "Wa hadzal hadis yaqtadi ay yakuna hadza fi marratin ukhra fil mar ghairul marrah al mutaqaddimah fil haditsis sabiq." Hadis ini menunjukkan, kata Al-Hafidz Ibnu Shalah, bahwa kisah yang dinukilkan oleh Mu'adz Ibnu Jabal, yang insyaallah taala akan kita bawakan juga ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar, tapi yang pertama ini kita nukilkan dulu Al-Hafidz Ibnu Shalah alaihi rahmatullah. Kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa kisahnya berbeda dengan hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama sudah jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi seekor kuda. Dari mana kita tahunya? Kata beliau, fa inna mu'khiratir rahli takhtassu bil ibli wal farasi. Yang mana pada hadis yang pertama disebutkan oleh Mu'adz ibnu Jabal, tidak ada yang menghalangi aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking dekatnya jarakku dengan Nabi alaihi salatu wasallam, tidak ada yang menghalangi kami kecuali mu'khiratir rahl, kecuali sandaran pada tunggangan tersebut. Dan mu'khiratir rahl ini, kata beliau, tidak ada kecuali pada unta atau kuda. Keledai tidak menggunakan mu'khiratir rahl, tidak ada sandaran untuk rakibnya, sang pengendaranya yang membawa keledai tersebut. Jadi punggung keledai sudah dinaiki di belakangnya Mu'adz ibn Jabal. Tidak ada yang namanya mu'khiratir rahl, sandaran untuk yang menungganginya, sandaran untuk Nabi alaihi wasallam yang duduk di depan. Tapi di hadis yang pertama, Mu'adz ibn Jabal mengatakan ada sandaran untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beda tunggangannya. Tunggangan di hadis ini adalah himar sesuai dengan yang datang dari riwayat ini. Tunggangan yang pertama adalah al-faras, kuda, yang telah disebutkan oleh Mu'adz ibn Jabal ada sandaran yang berada di punggung kuda tersebut yang digunakan Nabi alaihi salatu wasallam bersandar. Maka wala takunu ala himar, kata beliau, dan yang namanya mu'khiratur rahl, sandaran untuk sang penunggang, itu tidak akan diadakan atau tidak akan diletakkan pada punggungnya al-himar, pada punggungnya seekor keledai. Jadi menunjukkan bahwa kisah ini bukan kisah yang pertama. Bahkan faedah tambahan yang bisa kita dapatkan adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menutup satu faedah kecuali akan beliau ulangi lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan jawaban dari Mu'adz ibn Jabal sama. Kisah pertama beliau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kisah yang kedua pun Mu'adz ibn Jabal mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Menunjukkan adab yang sangat luar biasa dari Mu'adz ibn Jabal. Tahu beliau jawabannya, tapi siapa yang berani berbicara, berfatwa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada unsur dusta di sini. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Naam. Jelas Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, walaupun Mu'adz mengetahui jawabannya karena sudah terjadi pada kisah yang lalu. Tapi tawadhu'nya Mu'adz, beradabnya Mu'adz, menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang memang memiliki adab yang sangat luar biasa, yang pantas beliau menjadi seorang ahlul jannah. Sedikit ucapan Al-Imam Nawawi akan kita nukilkan setelah adzanul isya. Ikhuti fillahi ra'akumullah. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah memiliki sedikit pendapat yang berbeda dari apa yang telah kita sebutkan. Apakah dua hadis ini merupakan satu kisah ataukah dua kisah yang berbeda? Beliau menukilkan bahwa bisa jadi hadis ini merupakan satu kisah. Sama. Kisah yang pertama itulah kisah yang kedua. Tapi ini merupakan ikhtilaf, silang pendapat yang sangat biasa di tengah-tengah para muhaddithin, yang tidak menjadikan salah seorang dari mereka menghakimi orang yang lain berada di atas kesalahan, orang yang lain berada di atas kebenaran. Tidak. Saling was'us sadr, saling berlapang dada dalam perkara ini. Karena dua-duanya merupakan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan wa yahtamilu ay yakuna qadhiyatan wahidatan. Ada kemungkinan bahwa dua kisah tersebut, dua hadis tersebut adalah kisah yang satu, kisah yang sama. Terus bagaimana dengan mukhiratir rahal yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah alaihi rahmatullah? Karena sandaran itu hanya ada pada punggung kuda, diletakkan pada punggung kuda dan tidak diletakkan pada punggung himar, keledai. Ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah alaihi rahmatullah. Maka beliau sampaikan wa arada, Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah melanjutkan, wa arada bil haditsil awwal, dan yang dimaksudkan oleh Mu'adz Ibnu Jabal pada hadis yang pertama, mu'khiratir rahli, sandaran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qadra mu'khiratir rahli, semisal dengan mu'khiratir rahl, semisal sandaran, walaupun tidak ada sandarannya. Jadi benar-benar menunjukkan bahwa jarak aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak Mu'adz Ibnu Jabal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jarak yang dekat. Tapi seperti yang ana sebutkan tadi bahwa khilaf ini, perselisihan ini adalah perselisihan yang sangat biasa. Kita meyakini itu dua kisah, enggak ada masalah. Begitu pula kita meyakini itu adalah satu kisah yang sama, juga tidak ada masalah. Yang penting faedah-faedah dari hadis ini bisa kita petik bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tetap mengulangi faedah-faedah tersebut kalau kisah ini adalah dua kisah yang berbeda. Dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak diam dan tidak memutus ilmu-ilmu tersebut walaupun telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. At-tadzkir, terus diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, inilah hak Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Terus diingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam merealisasikan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah menyebutkan ka'annahu summiya bidzalika li sur'atihi. Beliau mengomentari tentang nama Ufair, nama himar, keledai yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa dinamakan dengan Ufair? Kata beliau, dinamakan dengan Ufair li sur'atihi, karena himar tersebut memiliki kecepatan yang tinggi, kecepatan yang sangat apabila dia berlari dan berjalan. Itu penyebab penamaan Ufair di dalam apa yang telah kita nukilkan dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang setelahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah alaihi rahmatullah, bahwa kisah ini adalah kisah yang berbeda karena mukhiratir rahal, sandaran untuk Nabi ada pada al-faras, kuda yang ada pada hadis pertama, dan tidak ada pada himar yang ada pada hadis yang kedua. Kemudian setelahnya beliau akan menukilkan kisah yang tadi kita isyaratkan, bahwa Ufair ini, himar ini merupakan himar yang telah ditunggangi oleh para nabi dan rasul. Akan tetapi hadis ini atau kisah ini adalah kisah yang dhaif, yang insyaallah taala kisah ini akan kita bawakan pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala, yang di dalamnya terdapat bagaimana Ufair atau himarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat, dan tempat wafatnya himar tersebut disebutkan dalam kisah tersebut ketika himar itu masuk nyemplung ke dalam sumur. Yang insyaallah taala akan kita sebutkan kisahnya pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.